Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Subhanah atas segala nikmat dan karunia-Nya di dalam hidup ini. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mungkin akan mampu untuk membilang dan menghitungnya. Karena banyaknya nikmat Allah Jalla Subhanah, kita tidak memiliki kemampuan untuk mensyukuri semuanya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada siapapun yang sanggup dan mampu mensyukurinya, Allah Jalla wa Ala akan menetapkan nikmat yang dia sedang berada di atasnya, dan Allah akan menambahkannya dengan nikmat yang lain. Siapa saja yang berusaha semaksimal mungkin mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang ada pada dirinya, Allah Jalla wa Ala akan menjaga nikmat yang dia syukuri, dan Allah akan menambahkannya dengan nikmat yang lain. Allah Jalla wa Ala yaqul, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, kata Allah Jalla fi'ula, saya akan benar-benar menambahkan nikmat buat kalian. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, nikmat bila disyukuri, Allahu Jalla wa'ala akan menjaga nikmat yang disyukurinya ini, dan akan menambahnya dengan nikmat yang lain. Allahu Akbar. Kita diberitahukan oleh Allahu Jalla Subhanah, langkah yang paling besar dan usaha yang paling tinggi untuk mewujudkan dan membuktikan syukur kita kepada Allahu Jalla wa'ala atas nikmat-nikmatnya. Apa kira-kira langkah itu? Mana bukti kalau kita ini telah mensyukuri nikmat Allahu Jalla wa'ala? Jawabannya ada di dalam surat Adz-Dzariyat. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bukti kesyukuran hamba kepada Allahu Jalla Subhanah nampak pada ketaatan dia, semangat dia untuk melaksanakan tugas yang karenanya Allahu Jalla wa'ala menciptakannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam golongan asyakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Setelah ucapan syukur kepada Allah Jalla wa'ala ini, saya pula mengutarakan terima kasih yang besar, terima kasih yang dalam atas barakallahu fikum kesempatan dan peluang yang diberikan oleh Allah, oleh barakallahu fikum kepada saya untuk duduk bersama saudaraku kaum muslimin. Mungkin tidak semuanya yang hadir di majlis ini ada yang mendengar dari rumahnya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan di majlis yang berbarokah ini. Dan saya tahu yang mengapu, yang berjalan atau yang memberikan bimbingan dan arahan, Ustaz kita jazahullahu khair, Ustaz Jamharir hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan imbalan dan balasan kepada beliau dengan yang lebih baik dari apa yang beliau telah korbankan dari waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari kita, mengajari anak-anak kaum muslimin, mengajari dan membimbing kita kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terwujud. Saya berangkat dari Sumbawa, barakallahu fikum, untuk bisa menyampaikan ilmu yang saya telah ketahui, dan kita meminta bimbingan kepada yang lebih alim dari kita bila kita tidak mengerti, barakallahu fikum. Saya bertemu dengan saudaraku untuk memberikan pesan dan nasihat serta bimbingan. Semoga ini merupakan bentuk cinta kita karena Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, salawat dan salam tidak kita melupakannya buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, yang telah berkorban segala apa yang dimiliki oleh beliau untuk tegaknya syariat Allahu Jalla Subhanah, untuk tegaknya agama Allahu Jalla wa'ala. Dan beliau telah melahirkan dan meninggalkan generasi, generasi yang terbaik di dalam agama ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Para sahabat Nabi itu berjuang dengan segala kemampuan yang mereka miliki untuk memberitahukan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada generasi setelahnya. Berakhir generasi para sahabat Nabi, disusul oleh generasi yang terbaik setelah generasi sahabat, itulah generasi tabi'in. Mereka tampil untuk memberikan pesan kepada generasi yang berikutnya. Generasi tabi'ut tabi'in menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari para sahabat Nabi tentang bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berganti generasi demi generasi pun terjadi sampai kepada generasi kita sekarang ini. Terhitung 12 abad lebih dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dimunculkan oleh Allah Jalla wa ala. Kita hidup pada generasi sekarang ini yang kalau kita hitung dengan hitungan tahun, 1400 sekian tahun dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh zaman yang sangat panjang dan jauh dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemungkinan untuk keliru, kemungkinan untuk tersalah di dalam mempraktikkan agama ini adalah sangat-sangat besar. Jangankan kita yang jarak demikian jauh dari zaman Nabi alaihi salatu wasallam, terhitung 1400 sekian tahun, orang yang masih di tengah-tengah mereka, para sahabat Nabi, keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu semakin jauh kita dari zaman kebenaran tersebut, semakin banyak kekeliruan yang kita lakukan, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin. Oleh karena itu, kita ingin menjadi generasi yang terbaik pada generasi kita. Kita ingin menjadi orang yang terbaik pada generasi kita ini. Bagaimana caranya? Bagaimana langkahnya agar kita menjadi orang terbaik pada generasi kita? Mari kita mendengarkan satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang membukakan bagi kita peluang dan kesempatan untuk menjadi orang yang terbaik di masa kita ini. Allahu Jalla wa'ala yaqul di dalam surat At-Taubah ayat 100, Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazi nattaba'uhum biihsan radhiyallahu anhum waradu anhu. Kata Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang pertama kali mengikrarkan keislaman dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Siapa itu kaum muhajirin? Siapa namanya? Hidayat. Siapa yang dimaksud kaum muhajirin? Wallahu a'lam ahsanta. Indah. Siapa yang dimaksud dengan kaum muhajirin? Wallahu a'lam. Indah ya. Siapa yang dimaksud dengan kaum muhajirin? Wallahu a'lam. Man indahul jawab? Yang punya jawaban? Sahabat Nabi yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kaum Ansar, siapa mereka? Siapa? Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang menyambut di kota Madinah kedatangan orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah. Ayat ini memberikan pujian dan sanjungan kepada mereka. Orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, Allah Jalla wa'ala mengatakan radiyallahu anhum waradu'an. Allah telah meridhai mereka. Allah telah ridha kepada mereka. Adakah nikmat yang paling besar di dalam hidup ini daripada ridhanya Allah Jalla wa'ala? Jawabannya tidak ada. Allah meridhai mereka. Kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Muslimin yang menyambut kedatangan mereka disebut kaum Ansar. Mereka telah mendapatkan ridha dari Allah Jalla Subhanahu. Berarti barakallahu fikum, betapa mulianya hidup mereka. Mereka masih ada di dunia ini, namun telah diberitakan mereka mendapatkan ridhonya Allah Jalla Subhanahu. Kedua, Allah Jalla wa'ala membongkar apa yang ada dalam batiniah mereka, yang dibuktikan dalam bentuk lahiriah mereka, bahwa mereka benar-benar ridha kepada Allah Jalla Subhanahu. Allah Jalla wa'ala meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Jalla Subhanahu. Lalu adakah peluang bagi kita untuk bisa meraih ridhanya Allah Jalla Subhanahu? Di dalam ayat ini ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan bisa meraih ridhanya Allah Jalla Subhanah? Kapan kita bisa meraih ridhanya Allah Jalla wa'ala dan kita bisa membuktikan bahwa kita ini meridhai Allah Jalla Subhanah? Di dalam ayat itu ada jawaban, yaitu pada kata وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ biihsani. Orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Allahu Akbar. Berarti kita sekarang ini di masa 1400 sekian dari zaman kenabian ada peluang untuk menjadi orang terbaik di generasi kita ini. Kapan kita akan menjadi orang yang terbaik? Kapan kita untuk memperoleh ridhonya Allah Jalla wa'ala? Allah menyebutkan, di saat kalian mengikuti langkah mereka, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Orang-orang yang mengikuti langkah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dia yang akan memperoleh apa yang telah diperoleh oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Saya yakin yang duduk di majlis ini termasuk di dalamnya saya, kepingin untuk mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Dan alhamdulillah, kita telah berusaha untuk mencoba, untuk meneladani dan berjalan mengikuti para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita berharap bisa menyusul mereka. Kalau kita tidak bisa berlari, kita berjalan. Kalau kita tidak bisa berjalan, kita merangkak. Sampai kemudian kita dijemput oleh ajal dalam usaha mengikuti langkah mereka, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Pada jalan mereka, ridhonya Allah Jalla Subhanah. Pada jalan mereka, surganya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin barakallahu fikum untuk bisa mengejar mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, dan juga barakallahu fikum, dibukakan peluang oleh Allah Jalla wa'ala selebar-lebarnya untuk kita menjadi terbaik pada generasi kita ini. Yaitu, agar kita kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kembali kepada al-jama'ah. Kembali kepada al-jama'ah. Lalu kemudian disimpulkan atau diberikan nama Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Kita kepingin barakallahu fikum agar Allah Jalla wa'ala menggabungkan kita bersama Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Mereka para sahabat Nabi adalah Ahlus Sunnah dan mereka adalah Ahlul Jama'ah. Kita ingin pula barakallahu fikum bergabung bersama mereka menjadi Ahlus Sunnah dan menjadi Ahlul Jama'ah. Lalu bagaimana sih? Siapa sih? Bagaimana ciri-cirinya orang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang menjadi ciri keselamatan generasi yang telah terdahulu? Mereka berjalan di atas sunnah dan mereka berjalan bersama al-jamaah. Apa sih yang dimaksud? Kita tahu dan sadar. Kita mungkin telah bangkit dan bangun. Kenapa gelar ini Ahlus Sunnati wal Jamaah diperebutkan? Kenapa? Setiap orang ingin untuk menjadi Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Kenapa? Ada apa dengan nama ini? Dan tidaklah sebuah nama itu diperebutkan kecuali dia punya nilai kemuliaan di belakangnya. Semua kita orang-orang Islam ingin menjadi Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Kita ingin barakallahu fikum disebut dan digolongkan serta dimasukkan ke dalam golongan Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Lalu ada apa dengan nama ini? Diperbutkan oleh setiap orang, termasuk saya, termasuk segenap saudaraku kaum muslimin, dan mungkin saudara-saudara kita di luar masjid ini juga ingin menjadi Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Ketika disebut sebagai Ahlus Sunnah, bangga, senang, barakallahu fikum. Lalu bagaimana sih ciri mereka? Apa yang mereka perbuat? Ahlus Sunnati wal Jama'ah itu apa sesungguhnya? Mari kita menghibur diri kita sendiri. Semoga kita masuk di dalam golongan Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Ahlus Sunnati adalah orang-orang yang menjadi pengikut As-Sunnah. Ahlus Sunnati yaitu orang-orang yang mengikuti Sunnah. As-Sunnah yang dimaksud adalah apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah berbentuk ucapan beliau atau ketetapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau, maka itu yang disebut dengan sunnah. Ketika kita ingin menjadi ahlus sunnah, berarti kita siap untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau mendengar, mau mengikuti, mau melaksanakan, mau meninggalkan apa yang dilarangnya, apa yang dicegahnya. Mau melaksanakan apa yang diteladani oleh beliau, apa yang dikerjakan oleh beliau. Inilah dia yang dimaksud ahlus sunnah. Dia mencontohi, meneladani, mengikuti, bergabung dan menggabungkan dirinya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mau berkata, tidak berani berkata tentang agama yang keluar dari otaknya, tetapi dia periksa, adakah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlus sunnah, ketika dia ingin berbuat, ketika dia ingin beramal, mengamalkan agama, dia cari tahu, adakah bimbingannya dari Rasul alaihi salatu wassalam? Adakah tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah tauladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahlus sunnah yang siap untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu dari mana nama ini diambil? Kok menjadi ahlus sunnah? Nama terhormat, nama yang punya nilai, nama yang punya kemuliaan, nama yang punya kedudukan, ternyata ada landasannya. Pengambilan nama ini dari sebuah hadis yang disebutkan atau dari sahabat Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang hidup di antara kalian, maka kalian akan melihat dan menyaksikan perselisihan yang banyak. Jalan keluarnya, jalan keselamatan untuk engkau bisa lepas dari perselisihan yang banyak, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian kembali kepada sunnahku. Hendaklah kalian kembali kepada syariatku. Hendaklah kalian kembali kepada ajaran-ajaranku. Hendaklah kalian kembali kepada jalanku. Inilah barakallahu fikum landasan kemudian diambil. Siapa saja yang kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kembali kepada bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, kembali kepada jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia disebut ahlus sunnah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian istilah wal jamaah. Apa yang dimaksud al-jamaah ini? Ahlul jamaah. Orang yang berjamaah. Apakah maksudnya? Orang yang berada dalam sebuah organisasi, punya lambang tertentu, atau orang yang berada di dalam sebuah yayasan, dengan nama sunnah, dengan nama ini, dengan nama itu. Atau kemudian dia ini yang dimaksud, oh dia adalah ahlul jamaah. Atau apa yang dimaksud dengan kata-kata ahlul jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Al-Imam Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan kata-kata al-jama'ah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdat. Yang namanya al-jama'ah itu adalah anda sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri, maka engkau disebut dengan al-jama'ah. Allahu Akbar. Berarti kita sadar bahwa ternyata ahlus sunnah wal jamaah itu bukan sebuah lambang, bukan sebuah yayasan, bukan sebuah organisasi, tetapi adalah sebuah manhaj, jalan orang-orang yang telah melalui jalan ini, orang yang berada di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Siapa mereka? Siapa imamnya di jalan ini? Jalan ahlus sunnati wal jama'ah ini, imamnya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kemudian yang meneladani beliau, yang berjalan di atas jalan ini, maka dia masuk dalam nama ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau engkau berada di sebuah daerah seorang diri, belajar kebenaran, berpegang dengan prinsip kebenaran, engkau disebut al-jama'ah walaupun engkau seorang diri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka berarti kata-kata ahlus sunnati wal jamaah ini wajar diperebutkan karena padanya adalah kandungan kebaikan. Barakallahu fikum. Kandungan kemuliaan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, pantaskah kita dikatakan ahlus sunnati wal jamaah atau tidak? Ini kan yang harus kita jawab. Pantas enggak saya dikatakan ahlus sunnati wal jamaah? Atau saya cuma mengaku-ngaku saja sebagai ahlus sunnati wal jamaah, tapi amalan saya jauh dari ahlus sunnah wal jamaah? Semoga saya dan saudaraku kaum muslimin, dan saudara kita yang mendengar dari rumahnya, bukan termasuk orang yang cuma mengaku-ngaku saja, tetapi ingin menjadi orang yang benar-benar ahlus sunnati wal jamaah. Bagaimana ciri mereka? Bagaimana manhaj mereka? Jalan mereka? Maka jalan dan ciri-ciri mereka adalah pertama, ar-ruju'u ilal kitabi was sunnati ala fahmis salafil ummah. Ciri yang pertama dari ahlus sunnati wal jamaah adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang difahami, yang diamalkan dengan pemahaman serta pengamalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ciri yang pertama. Semoga kita masuk dalam ciri yang pertama ini. Barakallahu fikum. Ciri yang pertama atau jalan yang mereka tempuh adalah mengikuti jalan Al-Quran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Di atas pemahaman siapa tadi? Pemahaman siapa? Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Bukan pemahaman seorang alim. Bukan pemahaman kita. Tetapi kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Barakallahu fikum. Sekarang, ciri ahlus sunnati wal jamaah, kalau terjadi perselisihan dan khilaf di antara mereka, mereka kembali berhukum kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ciri yang kedua, orang yang punya kesiapan untuk mengembalikan semua persoalannya kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, ciri ahlus sunnati wal jamaah adalah mengikat kebenaran yang dia telah ketahui, bikitabillahi wa bisunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran yang dia telah ketahui diikat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengikatnya dengan individu orang. Individu alim tidak, ulama juga tidak, tetapi dia ikat kebenaran ini dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala ahlus sunnati wal jamaah mengikat kebenaran itu dengan individu orang, pokoknya apa yang dikatakan sama ustaz ini benar, apa yang dikerjakan pokoknya itu kebenaran, ini namanya mengikat kebenaran itu dengan individu orang. Ahlus sunnati wal jamaah tidak. Dia mengikat kebenaran itu dengan qala Allah, dengan firman Allah Jalla wa'ala, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ahlus sunnati wal jamaah itu tidak ada pada dirinya asabiyah. Apa itu arti asabiyah? Apa arti asabiyah? Oh, belum tahu. Fanatik, barakallahu fikum. Tidak ada pada diri ahlus sunnati wal jamaah itu fanatik terhadap individu orang. Kenapa? Karena dia mengikat kebenaran itu bukan dengan individu orang, tetapi dia mengikat kebenaran itu dengan qala Allahu wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini firman Allah Jalla wa ala. Ustaz itu keliru. Anda tidak boleh membelanya, tidak boleh mengikutinya. Namun Anda wajib untuk menasihatkan, mengingatkan untuk kembali kepada kebenaran. Kalau engkau tadi yang kita sebutkan mengikat kebenaran itu dengan individu orang, engkau tidak akan siap kalau ustaz engkau itu dikritik. Engkau tidak akan menerima, masa sih ustaz saya menyampaikan Al-Quran dan sunnah salah? Oh iya, kalau memang benar salah menurut kebenaran, harus disalahkan. Tidak boleh dibela. Tidak boleh barakallahu fikum diikuti orang yang salah. Maka oleh karena itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah itu mengikat kebenaran itu bukan dengan individu orang. Apalagi kalau mengikatnya dengan yayasan. Mengikatnya barakallahu fikum dengan yayasan. Kalau bukan yayasan itu, bukan sunnah. Ya Allah. Kok rendah sekali mengukur kebenaran yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Kalau bukan di luar yayasan ini, dia bukan ahlu sunnah. Subhanallah. Itu tolak ukur dari mana? Timbangan lembe tau tembeli lamun demikian. Bahasanya. Di mana kita beli timbangan ahlu sunnah kalau enggak masuk dalam yayasan itu? Bukan ahlu sunnah. Timbangan dari mana kita dapat demikian? Barakallahu fikum. Yayasan, organisasi, pondok pesantren, ustadz, alim, ulama, semuanya harus siap dikoreksi dengan kebenaran. Nah, ahlu sunnati wal jamaah meletakkan kebenaran itu di atas segala-galanya barakallahu fi. Berat enggak ciri-cirinya? Hah? Berat apa tidak? Enggak berat kok. Yang berat itu kalau kita mengikat kebenaran itu dengan individu orang. Salah, lus dadah, duh kok malah ustadznya begini. Tapi kalau kita mengikat dengan kebenaran, tenang, tentram, di mana saja kita berada, tidak pernah takut. Karena kita itu membawa kebenaran barakallahu fi. Yang membelanya, pemilik kebenaran itu, Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum. Kita berharap, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, termasuk orang-orang yang menghormati dan memuliakan kebenaran itu, dan meletakkan di atas segala-galanya. Lalu mana dia kebenaran itu barakallahu fikum? Mana dia kebenaran itu rahimani wa rahimakumullah? Kebenaran itu adalah yang datang dari Al-Quran dan yang datang dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau datang dari ustaz saya? Yang datang dari ustaz kita baru dikatakan ini kebenaran kalau dia sesuai dengan apa tadi? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ustaz kita membimbing tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, bisa dikatakan kebenaran? Ya. Tidak bisa barakallahu fi. Berarti sekarang, siapapun yang ada di depan kita, mulai dari diri kita, istri kita, anak kita, ustaz kita, alim ulama kita, semuanya itu berada di bawah kebenaran barakallahu fikum. Ciri kehidupan ahlus sunnati wal jamaah, betapa indahnya mereka kalau mereka benar-benar berjalan di atas prinsip ini. Betapa tumakninahnya mereka, tenang, tentram, tidak ada yang menggugat. Kenapa? Karena dia kembali kepada bimbingan pemilik hidupnya, yaitu Allahu Jalla Subhanah. Tapi ketika kita mengikat kebenaran, kita mengatakan, oh ini, kalau ustaz ini mengatakan, pasti benar. Kalau guru ini beramal demikian, pasti benar. Ini barakallahu fikum akan menjatuhkan kita ke dalam penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit fanatik rahimani wa rahimakumullah. Dakwah ahlus sunnati wal jamaah adalah dakwah yang memerangi sifat-sifat fanatik rahimani wa rahimakumullah. Loh, bagaimana Pak Ustaz? Allah menyuruh kita kembali kepada ulama. Seperti firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kata ulil amri minkum, sebagian ulama mengatakan masuk di dalamnya pemimpin kita dan masuk di dalamnya pemimpin dalam agama, ulama, barakallahu fikum. Bukankah wajib kita taat kepada mereka juga? Iya. Kita juga menaati ulama kita. Tapi kapan kita mentaati ulama kita, alim kita? Kapan? Siapa yang bisa jawab? Kalau bimbingan ulama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita juga wajib taat kepadanya, barakallahu fikum. Enak kan? Bila kita kembali kepada bimbingan ulama kita, bagaimana nilainya dalam agama? Tinggi kedudukan alim ulama, barakallahu fikum. Bahkan kita harus mengambil bimbingannya bila bimbingan itu tidak bertentangan dengan apa tadi? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Ahlus Sunnah itu berarti meremehkan ulama? Oh tidak. Termasuk ciri yang keberikutnya, Ahlus Sunnati Wal Jamaah, ihtiram. Apa arti ihtiram? Masya Allah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, ciri keberikutnya dari Ahlus Sunnati Wal Jamaah adalah ihtiramul ulama, menghormati, barakallahu fikum, al ulama. Saya ulangi, termasuk dari ciri Ahlus Sunnati Wal Jamaah ihtiram, menghormati, barakallahu fikum, ulama, terlebih ulama al-mujtahidin, ahlul ijtihad. Namun di sana ada tambahan, menghormati ulama, Ahlus Sunnati Wal Jamaah menghormati ulama, min ghairi ta'assubin, dengan tanpa ada unsur fanatik terhadapnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, masih berbicara tentang ciri Ahlus Sunnati Wal Jamaah, mereka adalah orang yang paling ihtiram, sangat hormat kepada ulama. Namun hormat mereka tidak menyebabkan mereka fanatik terhadap ulama tersebut. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah adalah imam-imam, barakallahu fikum. Mereka menghormati Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam dari imam-imam Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Beliau sendiri yang mengajari kita untuk tidak fanatik pada dirinya. Apa ucapan beliau yang terkutip? Apa tulisan beliau yang terangkum? Ucapan beliau adalah, bila engkau menemukan dan menjumpai ucapanku bertentangan dengan sabda atau hadis yang sahih, yang benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, buanglah ucapanku. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau engkau menemukan ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah akalku telah hilang. Allahu Akbar. Kita menghormati al-imamu Syafi'i. Bahkan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yaba'athu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan membangkitkan pada setiap awal 100 tahun seseorang yang akan melakukan pembaharuan terhadap agama ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah, saya menjumpai dan menemukan pada awal 100 tahun yang menjadi mujaddid adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan pada 200 tahun keberikutnya, saya menemukan, kata Imam Ahmad, seorang mujaddid, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i, orang yang sangat keras terhadap orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i adalah orang yang tegas untuk mensikapi orang yang menentang dan menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau engkau menjumpai dan menemukan hadis yang benar-benar datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah itulah mazhabku ketika hidupku dan mazhabku ketika saya telah meninggal dunia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, ciri dari ahlus sunnati wal jamaah itu ihtiram, menghormati seorang ulama barakallahu fikum tanpa ada padanya ta'assub, fanatik. Loh, lalu boleh enggak kita fanatik di dalam agama? Boleh. Anda fanatik kepada Al-Quran, Anda fanatik kepada As-Sunnah, engkau fanatik terhadap kebenaran, itu diperbolehkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah, semoga Allahu Jalla wa'ala menggolongkan saya dan saudaraku kaum muslimin semuanya masuk ke dalam golongan ahlus sunnati wal jamaah. Tinggal kita sekarang ingin menjadi ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar berjalan di atas sunnah, menjadi ahlus sunnah dan bergabung bersama kebenaran menjadi ahlul jamaah. Kita ingin menjadi ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menyesuaikan semua yang terkait dengan agama ini dengan al-haq, dengan kebenaran. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Dari sini saya mengingatkan nasihat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin, yaitu tidak ada seorang pun yang ingin menjadi ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar kecuali dia akan menghadapi ujian dan cobaan di dalam hidupnya. Saya ulangi kembali, tidak ada seorang pun yang akan atau ingin menjadi ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar, melainkan dia akan menghadapi ujian dan cobaan. Barakallahu fiik. Kenapa? Siapa sih yang tidak suka? Siapa yang tidak senang? Kita ingin menjadi ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar. Maka yang pertama kali tidak suka dan tidak senang adalah iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih. Pertama kali barisan dan pimpinan orang yang tidak senang melihat ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar. Iblis laknatullah alaih barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin kita akan bertanya, loh kenapa? Kok ada saudara saya semuslim yang tidak senang kepada kami? Pertama, kita husnudzan kepada mereka. Husnudzannya bagaimana? Belum sampai kepada mereka ahlus sunnah yang benar-benar itu. Belum sampai kepada mereka apa yang telah kita ketahui atau dan telah diketahui oleh ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar ini barakallahu fikum. Sehingga mereka mencela, mencaci maki dan yang semisalnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memang bersedih. Kalau yang tidak suka kita menjadi ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar adalah saudara kita semuslim. Kita tersayat hatinya. Kita bersedih yang sangat. Kenapa saudara kita yang memusuhi kita, yang tidak suka kita menjadi ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar barakallahu fikum. Disinilah saya menyampaikan. Semoga, pertama, kita diberikan kesabaran oleh Allah Jalla wa'ala untuk menghadapi ujian dan cobaan ini. Kedua, semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi kesabaran yang ada pada diri kita ini. Lalu mengajarkan kepada saudara kita yang belum tahu. Maknanya memberikan hidayah kepada mereka juga. Untuk menjadi ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kedua, saya mengingatkan bahwa dakwah ahlus sunnati wal jamaah ini adalah dakwah arhamun nasilinnas. Dakwah yang paling penyayang terhadap manusia ini. Kenapa kita mengatakan dakwah tu ahlus sunnati wal jamaah yang paling penyayang? Yang sayang terhadap umat ini barakallahu fikum. Karena dia membimbing dan mengarahkan. Yang salah tidak dijadikan atau tidak dihakimi, direndahkan. Tetapi dibimbing dan diarahkan barakallahu fikum. Tidak kemudian menjadi hakim. Tampil, ini batil, ini benar. Itu salah dan keliru. Tapi tidakkah ada jalan yang penuh kesayangan, yang penuh kasih sayang untuk memperbaiki saudara-saudara engkau yang salah? Saya yakin, kalau orang, ya taruhlah pemabuk, bertemu bersama dia. Anda mengatakan, wahai pemabuk, marah apa tidak? Padahal benar. Tetapi dia akan tersinggung barakallahu fikum. Tapi coba engkau katakan dengan kalimat yang lemah lembut. Assalamualaikum. Bagaimanapun jahatnya, dia akan tetap apa? Memberikan jawaban. Kita duduk, memberitahukan dengan bimbingan yang penuh hikmah, kira-kira menentang gak orang ini? Saya kira, walaupun dia tidak menerima, dia tidak akan arogan, tidak akan kemudian anarkis, kasar, tidak. Kenapa? Karena kita punya adab dan akhlak untuk menyampaikan barakallahu fikum kebenaran dan mengatakan yang salah itu salah. Barakallahu fikum. Maka termasuk ciri dari ahlus sunnah wal jamaah, orang yang memiliki akhlak yang mulia, punya adab dan sopan santun. Saya sering mengingatkan teman-teman kita, bagaimana asingnya dakwah ini. Jangan sampai kita bawa keasingannya, tambah lagi dengan raut muka yang, wah, tidak ada senyumnya. Melihat saudaranya semuslim, wah, sangar bawaannya. Tidak ada assalamualaikum. Barakallahu fikum. Tidak mau menyapa saudaranya semuslim. Apakah ini dia dakwah sunnah? Jawabannya tidak. Bukan demikian dakwah sunnah. Barakallahu fi. Saudara engkau banyak yang salah dan keliru. Iya. Tugas dan kewajiban engkau adalah membimbing, mengarahkan, memperbaiki. Salah satu pesan Allah Jalla wa'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal nabi kita ini mendakwahkan orang-orang kafir kepada Allah Jalla wa Ala, apa pesannya? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Karena rahmat Allah lah engkau menjadi lemah lembut, kata Allah Jalla wa'ala. Kalau engkau wahai Muhammad alaih salatu wassalam kasar jiwa, kasar hati, niscaya mereka itu akan lari dari sisimu. Mereka akan lari. Siapa yang lari yang dimaksud? Orang-orang kafir kepada Allah Jalla subhanahu. Yang engkau hadapi adalah saudaramu yang mungkin salah dan keliru. Tidakkah ada kasih sayang untuk membimbing mereka, mengajari mereka, mengarahkan mereka? Tidakkah ada sapaan yang indah buat mereka? Kalau saja Allah Azza wa Jal ketika mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Harun bertemu dengan Fir'aun, laknatullah alaih. Apa kata Allah Jalla wa'ala berpesan? Qula lahu kaulan layinan. Katakan oleh kalian berdua dengan ucapan yang penuh kelembutan. Siapa yang dihadapinya? Fir'aun laknatullah alaih. Kita berharap setelah Allah Jalla wa'ala memperlihatkan manhaj ahlus sunnati wal jamaah ini, diberikan kita hidayah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, beradab dengan adab yang mulia, sopan santun kepada orang-orang tua kita, menebar luaskan salam di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Kalau itu yang kita lakukan, kita berharap semoga saudara kita yang keliru dan salah segera mau menyadari dirinya salah dan cepat segera kembali kepada jalan yang benar. Itulah yang kita maukan dan yang kita inginkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir sebagai pesan saya, barakallahu fikum. Setelah tadi saya mengingatkan, tidak ada seorang pun yang berjalan di atas jalan yang lurus kecuali Allah Jalla wa'ala akan menurunkan ujian dan cobaan padanya. Yang ketiga saya nasihatkan, agar kita yang telah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menampilkan akhlak dan adab rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir saya berpesan, termasuk dari pesan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dari fitnahnya dunia rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati dari fitnahnya dunia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dunia tidak akan menyatukan antara seseorang dengan saudaranya. Dunia itu akan mencabik-cabik urusan kita barakallahu fi. Lalu bagaimana? Bisakah dakwah ini berjalan dengan tanpa ada bantuan dari luar? Jawabannya bisa. Karena dakwah ini miliknya Allah Jalla Subhanahu. Bisakah dakwah ini berjalan dengan tanpa bantuan dari yayasan tertentu? Jawabannya adalah bisa. Karena dakwah ini bukan miliknya saya, bukan miliknya saudara-saudara kami, tetapi milik Allah Jalla Subhanahu. Apa yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dunia tidak ada. Barakallahu fikum. Para sahabat Nabi fukara dan masakin, namun mereka bisa membawa bendera kemuliaan ini. Kalau sampai ada orang yang berbicara bahwa dakwah ini tidak bisa jalan tanpa bantuan dari luar, berarti Anda ini punya jiwa duniawi. Anda tidak sanggup untuk memikul dakwah ini barakallahu fikum. Engkau tidak akan sanggup memikul amanat dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Memang dakwah ini butuh dana, namun tidak kemudian cara menghancurkan kebenaran yang kita ketahui, menghancurkan manhaj yang kita telah dapatkan, cuma ingin mengejar dunia tersebut. Barakallahu fikum. Mulut kita dibungkam, tidak bisa bersuara ketika yang memberikan kita bantuan salah dan keliru. Karena sudah, barakallahu fikum, kita mencari dunia tadi, dibungkam mulut kita, tidak bisa bersuara dan tidak bisa berkata-kata lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana wasiat ulama kita? Jalankan roda dakwah ini sesuai dengan kesanggupanmu. Ajak saudara kita ahlu sunnati wal jabah untuk saling bahu-membahu. Sama-sama ingin meraih yang terbaik melalui dakwatu ilallahi jalla subhanah. Ustaz Jamharir mengumpulkan teman-teman, kemudian ajak berbicara tentang dakwah ini. Itu adalah modal dan tabungan kita di sisi Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bagus bangunannya, jangan terlihat melirik kepada bangunan yang bagus. Barakallahu fikum. Kalau pada akhirnya bangunan ini sebagai lambang perpecahan, jangan kita melelang nikmatnya persaudaraan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secuil duniawi. Barakallahu fikum. Saya menekankan, sabar wahai saudaraku, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan dakwah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam di dalam dakwah ini, sebagai imam di dalam dakwah ahli sunnati wal jamaah. Peninggalannya adalah hutang barakallahu fikum, baju besi yang digadaikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang beliau tinggalkan tidak ada dari dunia ini. Bahkan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dijadikan rezekiku di bawah kilatan pedang. Barakallahu fikum. Imamul anbiya, imamul rusul. Bagaimana dia dengan dunia, namun dia bisa menguasai barakallahu fikum negeri Arab dengan dakwah ilallah Jalla Subhanah yang saya maksudkan. Wahai ahlus sunnati wal jamaah, berjiwa besarlah menjalankan roda dakwatu ilallahi jalla subhanah. Dakwah ahlus sunnati wal jamaah dipikul oleh orang-orang yang berjiwa besar, bukan orang yang berjiwa kerdil, tidak bisa berbuat, tidak bisa bergerak, tidak bisa maju, tidak bisa kemudian berdakwah, kecuali dengan barakallahu fikum dunia sampai kemudian memporak-porandakan dia dengan saudaranya, dia dengan keluarganya, karena permasalahan dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Sabarkan diri barakallahu fikum. Lakukan, jalankan roda dakwah ini di atas kemampuan yang kita miliki. Allahu jalla wa ala tidak akan membiarkan orang-orang yang tulus dan ikhlas memikul amanah dakwatu ilallahi jalla subhanah. Allah akan mempersiapkan bantuannya. Allah akan mempersiapkan pertolongannya. Semoga Allahu jalla wa ala menganugerahkan kepada saya dan saudaraku kesabaran untuk memikul amanah dakwatu ilallahi jalla subhanah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan saudaraku kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah. Terkait barakallahu fikum dengan pertanyaan yang mungkin akan diajukan kepada saya, insyaallah saya akan bawa pulang pertanyaannya sebagai oleh-oleh saya ke arah Sumbawa. Kapan dijawab? Semoga Allahu jalla wa ala mempertemukan kita di majlis ini barakallahu fikum pada bulan yang akan datang. Kita duduk saling ingat mengingatkan, saling bagi barakallahu fikum ilmu rahimani wa rahimakumullah, sehingga segenap saudaraku kaum muslimin saya akan jadikan oleh-oleh untuk kembali ke kampung halaman rahimani wa rahimakumullah. Oleh-olehnya dari Surulaga adalah kertas yang banyak, tapi insyaallah akan bermanfaat buat diri saya sendiri mengerti apa yang terjadi di Surulaga ini. Saya ingin memberikan apa yang saya bisa berikan buat dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.